Agama Syiah ini agama yang dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Secara kasat mata mereka nampak sama, tapi telusurilah akidahnya. Kemudian mereka mengatakan Ali yang berhak untuk menjadi khalifah, sehingga mereka membenci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka bahwa Quran yang sekarang ini telah tahrif dan berubah. Quran yang asli masih ada sama Imam Mahdi mereka yang belum keluar. Mereka punya Quran tersendiri yang namanya Quran Fatimah yang isinya 17.000 ayat. Yani yang 3 kali lipat lebih besar dari Quran kita yang ada sekarang ini. Yang mereka katakan Mushaf Fatimah. Bagaikan minyak dan air. Bagaikan minyak dan air. Mereka terlepas dari akidah Islam yang hak. Siapa saja yang meyakini bahwa Al-Kitab telah tahrif, berarti dia telah membantah firman Allah Azza wa Jal. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang turunkan al-dhikra, al-Quran ini, dan kami pula yang menjaganya. Berarti ayat ini dibatalkan oleh akidah Syiah. Kemudian juga mereka menghina dan mencaci maki ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka caci maki. Betapa keji dan kotor mulut mereka. Kemudian mereka menganggap istri Nabi itu penzina, terutama Hafsah dan Aisyah. Duhai saudaraku seiman, janganlah terperosok dalam gelapnya Rafidah Syiah. Perkataan ulama mutaakhirin mereka, yakni mazhab Syiah, bahwa imam-imam kita mempunyai maqam yang tidak bisa dicapai maqamnya tersebut oleh seorang pun rasul yang pernah diutus dan seorang pun malaikat. Jadi kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat Allah dan Rasulullah. Apakah akidah yang demikian tidak kufur dalam Islam?